lubang yang sama. Dan nampaknya kali ini ku mulai terasa pusing-pusing ini menerpa. Mendingan kali ini ku tidur saja. Yo, jangan sampai digerakkan kawan. Yo, yo. Saat udara sejuk menggelegar, seakan-akan cuaca melirik saja untuk membawa aku keluar rumah dan bersiap untuk nikmati suasana. Tapi sejenak ku berpikir entah kenapa, masa iya ku harus begini saja. Lagi-lagi badan otaknya sama, beda pendapat dan harus bagaimana. Tapi ku lihat kini sudah jam 11 malam. Mungkin ku akan bersiap-siap untuk tidur saja. Lagi-lagi ku sejenak berpikir, lebih baik ku lupakan saja daripada ku harus ini aja. Yeah.